mengingkari janjinya. Tentu Rasulullah lebih yakin daripada Abu Bakar, karena Allah telah menjanjikan akan memberi kemenangan kepadanya. Namun demikian, sebagai pembina dan pendidik, beliau terus merintih kepada Rabbnya yang dapat diambil pelajaran oleh umatnya, yaitu bahwa berdoa adalah ibadah dan tabarru, merendahkan di sendah-rendahnya, serta tanda tunduk kepada zat yang maha tinggi. Semakin banyak doa seseorang, maka semakin membuktikan dirinya sebagai yang lemah. Dan Allah akan mengangkat orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, kalau mau menyampaikan permohonan, jangan nyombong kan. Masa mau minta kok sambil mau sombong, gak akan dikasih. Walaupun yang diminta tahu betul orang ini perlu, tapi gayanya begitu, gak mau ngasih. Tadinya sih mau ngasih, tapi tampilannya begitu, gak jadi. Kan bisa begitu. Tapi kalau sekarang sejak awal sudah merendah, belum ngomong menyampaikan permohonan pun, ya mau apa kamu bilang aja segera, bisa begitu kan. Nah, kita lihat Nabi Adam bagaimana. Sewaktu beliau mengakui sebagai orang yang sudah berbuat salah, Nabi Adam merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah, sampai tidak keluar kalimat permohonan maaf. Saking merasakan menyesal, hanya sanggup berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya tidak engkau mengampuni kami, sekiranya tidak engkau menyayangi kami, kami semuanya merugi. Hanya itu yang keluar dari lisan Adam. Mau berkata, mohon ampun, yang keluar, kami berbuat zalim atas diri kami sendiri. Kami sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah, hanya begitu. Coba, kalau umpamanya ada seorang anak kepada bapak yang dia sudah berbuat salah, dia langsung berkata, Pak, tadi saya sudah memecahkan piring, sudah memecahkan gelas, itu juga TV rusak, tadi main bola di sini, sambil menangis dia, ya udah, kan begitu. Padahal dia belum minta maaf kan? Belum sampai berkata, maafin aku, belum sampai. Tapi udah ngomong begitu, ya gak apa-apa, nantilah beli lagi. Itu, Nabi Adam lebih dari sekedar itu. Rabbana zalamna anfusana. Nah, jadi sebetulnya Rasulullah mengangkat, membentangkan tangan itu adalah sebagai bukti merendahkan di hadapan Allah, padahal sudah tahu Allah akan memberikan pertolongan. Ini hadis ketiganya ya. Sekarang hadis keempat. An Ummi Salamah qalat. Ummu Salamah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti yauman." Pada suatu hari Rasulullah berada di rumahku. Wa inna Fatimah ja'athu bisakhiyatin. Faqala intaliqi faji'i bi zawjik aw ibni ammik wa ibnayk famtalaqat faja'at bi ahli ah. Baca terjemahnya aja deh biar enggak lama. Dari Ummu Salamah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku pada suatu hari dan Fatimah datang membawa makanan. Maka beliau bersabda, panggil suamimu atau saudara sepupumu dan kedua anakmu. Siapa saudara sepupumu? Ali. Kedua anakmu? Ya, Hasan dan Husain. Maka ia pergi, kemudian datang bersama Ali serta Hasan dan Husain. Maka mereka menikmati makanan tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur kami yang di bawahnya terdapat kain khaybari. Maka beliau mengambilnya dan dihamparkannya ke atas mereka. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, mereka adalah keturunan dan keluarga aku. Maka bersihkanlah mereka dari kotoran dan sucikanlah mereka. Maka Ummu Salamah berkata, dan aku juga keluargamu. Beliau bersabda, engkau juga akan meraih kebaikan. Hadis riwayat Tabrani. Ini Kalau orang Syiah lain lagi ngambil hadis ini. Beda lagi ini. Tapi kita sekarang sedang mempelajari tentang berdoanya nih. Mengangkat tangan. Rasulullah mengangkat tangan menghadap kepada Allah mendoakan keluarga. Sebagai orang tua dalam satu keluarga, Rasulullah seperti halnya manusia biasa merasakan senang berkumpul dengan anak, mantu, dan cucu. Namun, pertemuan beliau dengan keluarga tidak sebatas untuk melepaskan kerinduan, akan tapi juga untuk mendoakan mereka dan mengajar mereka bagaimana cara berdoa. Maka beliau menghadap kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya dan memohon untuk keluarganya kebersihan dan kesucian. Dan yang dimaksud dengan keluarga itu, keluarga tidak terbatas kepada anak dan cucu, akan tapi juga istri yang mendampinginya. Tidak diragukan, sama-sama akan mendapat kebaikan. Ummu Salamah ini ibu tirinya Fatimah ya. Bukan ibu kandung, bukan. Itu adalah peristiwa keempat. Peristiwa kelima ini masih tentang ya berdoa sambil mengangkat tangan. Berdoa sewaktu melepas komandan perang bernama Ali bin Abi Thalib. An ummi Atiyah qalat ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaisan fihim Aliun qalat fa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa rafi'un yadayhi yaqulu Allahumma la tumitni hatta turiyani aliyya. Hadis riwayat Tirmidzi ini menyebutkan bahwa Rasulullah ketika melepas komandan, ketika melepas pasukan perang, maka beliau langsung mengangkat tangan rafi'un. Kalau rafi'un beda dengan yarfa'u. Kalau yarfa'u mungkin sebentar mengangkatnya. Kalau rafi'un lama mengangkatnya. Yaqulu, beliau bersabda, ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku sebelum kau perlihatkan Ali. Artinya ini Ali mau pergi berperang. Maka Rasulullah memohon, jangan sampai dia meninggal di medan perang, atau aku meninggal sebelum dia pulang dari medan perang. Artinya, supaya menang perangnya. Itu bahasanya memang sangat mendalam ya. Ali bin Abi Thalib adalah panglima perang yang tangguh. Ketika Rasulullah melepaskannya untuk memimpin perang, beliau mengiringinya dengan doa. Beliau mohon kepada Rabbnya sambil mengangkat tangan agar Ali dapat kembali lagi dalam keadaan selamat hingga beliau dapat menemuinya sebelum ajal tiba. Keenam, berdoa sewaktu khutbah di Arafat. Nah, jadi kalau begitu ini sudah semakin mungkin membuat pusing nih. Bagaimana hadis yang pertama sahih apa enggak? Tidak mengangkat tangan kecuali istisqa. Ini gimana ini hadis ini? Tapi ternyata banyak sekali. Mengangkat tangan untuk berdoa di luar istisqa banyak sekali. Dan ini hadis sewaktu diriwayatkan oleh banyak orang nih. Sungguh banyak riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah berdoa di Arafat sambil mengangkat tangan. Termasuk sewaktu beliau menyampaikan khutbah. Setelah menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat, beberapa pertanyaan dan mereka menjawab sesuai dengan yang semestinya. Maka beliau menghadap kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Artinya Rasulullah sudah bertanya kepada para sahabat dan para sahabat menjawab, Bala syahidna. Kami bersaksi ya Rasulullah. Rasul bersabda, Allahumma fashhad. Keenam, ketujuh, berdoa sewaktu wukuf di Arafat. Tadi khusus sewaktu khutbah, sekarang waktu wukuf berdoa ini. Dari Ubaidillah bin Jarir, dari Jarir berkata, aku melihat Rasulullah berdiri di Arafat sambil mengempit kainnya, kain ihramnya, dan mengangkat kedua belah tangannya untuk berdoa. Tidak melampaui kepalanya, sedang ototnya bergetar. Di sini waqifan bi Arafah muta'abbitan rida'ahu rafi'an yadayhi la yujawizani ra'sah wa adlatahu tar'udani. Jadi Rasul cuma begini tapi gemetar berdoanya. Kalau tadi kan begini ada membentangkan, sekarang waktu di Arafat betul-betul bisa dalam keadaan tunduk kepada Allah sampai tidak begini lagi tapi begini aja terus sambil bergemetar. Itu waktu wukuf. Kalau tadi khusus dalam khutbah, karena saat wukuf di Arafah itu kan ada wukuf, ada khutbah, ada ya ibadah untuk pribadi-pribadi masing-masing, yaitu setelahnya sholat. Jadi praktek wukuf di Arafah kan khutbah dulu, baru sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, kemudian berdoa. Dan Rasulullah khutbah di Masjid Namirah, sholat di Masjid Namirah, duhur 2 rakaat, lalu qomat, asar 2 rakaat, lalu beliau naik unta menuju ke Bukit Rahmah. Iya, di Jabal Rahmah. Itu Jabal Rahmah itu yang benar adalah tempat Rasulullah berdoa. Bukan tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tapi betul enggak Adam dan Hawa bertemu? Duh kata ingah. Sebab kalau itu berita tentang Adam dan Hawa, dari mana berita tersebut? Itu yang kita pertanyakan. Tapi yang paling populer, Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu lihat ke Jabal Rahmah, di situ ada tugu. Setengah tugu itu kan dicat hitam ya. Kenapa? Karena banyak tulisan. Tulisan wah macam-macam. Kang Dedi ning euis gitu kan. Wah, macam-macam lah gitu. Akhirnya dicat langsung, setengah cat hitam. Setengahnya dicat hitam, ganti tulisannya pakai spidol silver. Pada putih tulisannya. Ya Allah. Ada juga yang sampai naiki, padahal itu udah tinggi itu cat hitam itu. Ada juga mungkin entah digendong atau di mana lu. Di atasnya ada tulisan-tulisan juga. Ya Allah. Dan itu ternyata bukan hanya orang Indonesia. Banyak juga di situ yang tulisan Arab. Tulisan orang Arab. Beda tulisan Arab orang Indonesia dengan tulisan Arab orang Arab beda. Saya hafal lah gitu. Ini tulisan Arab orang Arab lah gitu. Itu banyak orang Arab juga. Kenapa kok sampai seperti itu yang paling populer? Ya mungkin iya mungkin tidak, sulit untuk membuktikan. Biasalah kalau dalam keadaan perjalanan di tanah suci, asalnya merupakan katanya jadi hadis itu. Kata orang Sunama cenah, cenah itu dari, jadi hadis itu. Saya sewaktu lewat ke Jeddah kan mendengar jamaah bertanya, di mana makom Hawa? Saya tunjukkan di sini. Dulu di Jeddah saya bilang ada nama perempuan namanya Ibu Hawa. Dia meninggal dan anak cucunya langsung menguburkan, lalu ditulis ini kuburan ibu kami namanya Hawa. Enggak tahu kita ada hubungan apa enggak sebilangin dengan dia. Pada bingung jamaah. Sebab berita ke Indonesia itu Hawa istrinya Adam dikubur di Jeddah. Iya apa enggak? Ya enggak tahulah. Sebab ya zaman kapan kan Adam dan Hawa? Siapa yang tahu gitu? Kuburan dia ada di sana. Zaman dulu enggak perhatian kepada kuburan. Kan perhatian kepada kuburan belakangan-belakangan saja. Dari mana itu beritanya? Tapi kenapa kok disebut itu adalah ibu kita, istrinya Adam, dikuburnya adalah di Jeddah. Memang di situ tertulis Maqbaratu Ummina Hawa. Kuburan, kalau saya menerjemahkan Ummina di situ, ibu kami, bukan ibu kita. Karena dalam bahasa Arab samalah dengan bahasa Inggris. Tidak ada perbedaan. We dan nahnu itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kami, saya bersama reng-rengan, itu kami. Kita termasuk yang dibawa bicara kan. Dalam bahasa Arab nahnu itu tidak membedakan mana atas nama bersama-sama, mana yang meliputi semuanya. Nah, tidak mustahil kalimat ummina tadi itu ibu kami, bukan ibu kita. Dipahamilah ibu kita. Ya begitulah, dan sampai banyak yang ziarah ke sana. Soalnya para guide haji dan umroh, apa saja yang diomongkan, banyak yang jadi keyakinan pulangnya ke tempat itu. Ada patung sepeda gede disebut sepeda Nabi Adam. Iya. Hiasan Jeddah kan dengan benda-benda mati. Mobil pemanjakan masukin ke dinding. Nah, ada kapal pemanjakan disebut kapal Nabi Nuh, sepeda Nabi Adam. Ada saja cerita. Ya, bagi kita tentunya tidak berkepentingan dengan hal itu. Masih ada hadis lain. Berdoa sewaktu melakukan rangkaian ibadah haji di Mina. Nah, ini tidak diragukan kesahihannya. Sebab yang meriwayatkan juga cukup banyak. Ya, Bukhari juga meriwayatkan. Kemudian Nasa'i meriwayatkan. Banyak sekali ini. An Az-Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rama al-jamratan allati tali masjid Mina yarmiha bi sab'i hasayatin yukabbiru kullama rama bi hasatin thumma taqaddama amamaha fa waqafa mustaqbilal qiblati rafi'an yadayhi. Zuhri berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah melempar jumrah yang dekat ke Masjid Mina yang disebut Masjid Khaif, beliau melempar dengan 7 kerikil dan bertakbir. Setiap kali satu kerikil dilemparkan, beliau bertakbir. Lalu beliau setelahnya melempar satu jumrah yang dekat ke Mina, beliau maju sedikit, lalu berdiri menghadap kiblat dan berdoa sambil mengangkat tangan. Rafi'an yadaihi yad'u wa kana yutilul wuqufa, dan lama di situ beliau berdiri. Antara jumrah ula ke jumrah wusta, jumrah pertama ke jumrah kedua, di situ beliau berdiri begitu lama. Summa ya'til jamrata tsaniyah, lalu menuju ke jumrah yang kedua. Beliau melempar dengan 7 kerikil sambil bertakbir. Lalu beliau turun sedikit, dulu turun, sekarang mah enggak turun, rata sekarang. Dulu yan hadiru dzatal yasar, turun agak miring ke sebelah kiri. Mimma yalil wadi, yang mendekati lembah. Lalu beliau menghadap ke kiblat sambil mengangkat tangan dan berdoa. Demikian pula begitu lama di situ. Qala Zuhri sami'tu Salim yuhadits mithl hadza an abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ibnu Umar yaf'alu. Nah, peristiwa ini disaksikan oleh sahabat yang lainnya juga, dan Umar bin Khattab mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini kuat-kuat hadisnya ya. Nah, kemudian hadis lain menyebutkan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarbi 'ala rahilati yawman nahri wa yaqulu litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujj ba'da hajjati hadhih. Dan Rasul mengangkat tangan sambil berdiri di antara jumrah wusta, jumrah ula, jumrah wusta ke jumrah aqabah. Itu kan harus diikuti itu. Nah, bagaimana dengan hadis tadi tidak mengangkat tangan selain istisqa? Wah, gimana nih? Nih, belum dibahas ya. Ini mah baru masalah aja dulu nih. Semua aturan ibadah mesti bersumber kepada contoh Rasulullah. Namun untuk ibadah haji ada penekanan khusus agar penuh perhatian kepada contoh, karena perjalanan haji memerlukan waktu yang cukup lama yang mungkin sekali bagi jamaah haji sering menghadapi gangguan. Dengan banyaknya gangguan di luar dugaan, sangat mungkin sekali lupa kepada aturan yang dicontohkannya. Dan salah satu rangkaian ibadah haji ialah berdoa setelah melempar jumrah ula dan wusta sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengangkat tangan, mengangkat kedua belah tangan ketika membaca doa kunut. Dari Ja'far berkata, aku mendengar Aba Utsman berkata, aku melihat Rasulullah yamuddu Umar yamuddu yadaihi fil kunut. Aku melihat Umar bin Khattab membentangkan tangannya sewaktu membaca doa kunut. Ini hadis riwayat Bukhari. Ke-10, mengangkat tangan dalam berdoa ketika membaca Al-Quran. Nih panjang nih. Apa? Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW